نعم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، kita telah membahas tentang waktu berniat. Waktunya adalah sebelum takbir. Nah, menurut yang rajih, dengan jarak waktu antara keduanya dekat, tidak bisa jauh. Walau diselingi dengan sempat di sini yang pembicaraan, kemudian muqaranah, niat ini menyertai takdir yang diharuskan oleh Imam Syafi'i, yang mungkin diterapkan adalah tafsir bahwa setelah berniat langsung bertakdir. Adapun bersamaan berniat dan bertakdir, maka itu ya, sebagaimana telah diterangkan rinciannya, ada yang tidak sah dan ada yang tidak memungkinkan, sulit. Nah, yang mungkin itu cara keumuman kaum muslimin setelah niat langsung takbir. Nah, ini menyertai langsung, yakni setelah niat langsung takbir. Baik. Setelah itu eksistensi niat dipertahankan hingga akhir sholat. Bukan hakikat niat terus berniat, tidak. Nah, eksistensinya saja. Nah, berikutnya kita akan belajar mengenai tata cara berniat. Tata cara berniat. Ingat kembali pelajaran yang telah lewat, yang telah kami nukil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, bahwa an-niyatu tatba'u al-'ilm, niat mengikuti ilmu. Nah, mengetahui ilmu sesuai dengan apa yang dia ilmu, dia ketahui mengenai sholat yang hendak dikerjakan. Nah, niatnya mengikuti itu. Dengan demikian, orang yang berniat mengerjakan sholat hendaknya mengingat hal-hal yang terkait dengan sholat yang hendak dikerjakannya. Orang yang berniat mengerjakan sholat hendaknya mengingat hal-hal yang terkait dengan sholat yang hendak dikerjakannya. Lantas, memaksudkan hal-hal yang diketahuinya itu, yang diingatnya itu, saat hendak bertakbir. Lantas dia memaksudkan, yakni meniatkan, karena niat adalah al-qasd, niat itu maksud, yakni memaksudkan meniatkan hal-hal yang diketahuinya itu, yang diingatnya itu, saat hendak bertakbir. Dia mengingat misalkan bahwa dia hendak mengerjakan sholat maghrib. Dia mengingat bahwa sholat maghrib itu 3 rakaat. Nah, lantas dia memaksudkan, ya, hal yang diketahui tadi, yang diingat tadi. Jadi dia memaksudkan sholat maghrib. Nah, 3 rakaat seterusnya. Lalu bertakbir. Nah, jika dia hendak sholat tahiyatul masjid misalkan, berarti dia mengingat ketika dia masuk masjid, ya, dia datang ke masjid, masuk masjid, dia mengingat, ya, ada tahiyatul masjid sebelum duduk, kan gitu. Dia hendak sholat tahiyatul masjid. Nah, 2 rakaat. Masjid itu 2 rakaat jumlah rakaatnya. Dia ingat itu. Kemudian dia niatkan, dia maksudkan. Jadi niat mengikuti ilmu, mengetahui apa yang diketahui, apa yang diilmui. Nah, difahami ya. Jadi yang hendak mengerjakan suatu sholat, hendaknya mengingat hal-hal yang terkait dengan sholat yang hendak dikerjakannya, ya. Sholat duhur kata subuh atau yang lainnya dari sholat fardu atau itu sholat sunnah jumlah rakaat dan seterusnya, dia ingat itu. Kemudian dia maksudkan hal-hal yang dia ingat itu. Takbir Allah Akbar. Nah, hal ini tata cara yang kalian dengan ini telah dinyatakan oleh An-Nawawi dalam kitab Raudhah At-Talibin. Dalam kitab Raudhah At-Talibin. Dan An-Nawawi juga menukil tata cara ini dari fuqaha Syafi'iyah dalam kitab Al-Majmu'. Beliau juga menukil tata cara ini dari sahabatnya ashabu fuqaha Syafi'iyah dalam kitab Al-Majmu'. Keterangan An-Nawawi menjelaskan tata cara ini dalam kitab Raudhatul Talibin itu dinukil oleh Al-Albani dalam sifat salat Nabi. Ada sifat salat Nabi di bagian ta'liq. Dia menukil kata Nawawi dalam Raudhatul Talibin yang boleh menukil keterangan Nawawi. Nah, sekarang apa saja yang dipersyaratkan, ya, wajib diniatkan, itu tidak boleh tidak. Artinya jika itu tidak terniatkan tidak sah. Adapun yang tidak dipersyaratkan, ya, jika itu tidak terniatkan, tidak teringat dan tidak terniatkan tidak masalah. Jadi apa saja yang wajib teringat lantas dimaksudkan diniatkan ketika hendak bertakbir, dan apa saja yang tidak dipersyaratkan. Artinya jika itu dipersyaratkan wajib diniatkan, berarti memang harus diingat dan diketahui, ya, saat berniat sebelum bertakbir. Apabila itu luput, tidak terniatkan, sholat tidak sah. Itu makna dipersyaratkan. Ada hal-hal yang tidak dipersyaratkan, tidak diwajibkan. Artinya jika itu tidak teringat, ya, saat berniat tidak masalah. Nah, mengenai hal ini, apa saja yang dipersyaratkan, diwajibkan, harus diingat saat berniat, yang harus diniatkan, dan apa saja yang tidak, itu diperselisihkan oleh ulama. Nah, pembahasan ini mungkin kita bisa klasifikasi. Nah, pertama dipersyaratkan adanya spesifikasi niat, yakni penentuan. Spesifikasi itu penentuan. Dipersyaratkan spesifikasi niat, yakni penentuan niat pada dua perkara. Pertama, penentuan sholat tertentu yang hendak dikerjakan. Penentuan sholat tertentu yang hendak dikerjakan. Ini spesifikasi yang pertama. Spesifikasi penentuan sholat tertentu. Yakni sholat mu'ayyan. Sholat tertentu yang hendak dikerjakan. Spesifikasi niat ini, penentuan sholat tertentu ini berlaku pada Untuk sholat-sholat mu'ayyan, sholat tertentu. Jadi perhatikan, nah, istilah ini harus kalian kuasai. Ya, di sana istilah-istilah ilmiah harus kalian kuasai. Nah, ada istilahnya sholat mu'ayyan, sholat mu'ayyan, ada sholat mutlak. Nah, ada mu'ayyan, ada mutlak. Mu'ayyan artinya tertentu. Mutlak, yakni mutlak lepas. Pada sholat istilah ini ada, Pada puasa juga ada. Ada puasa muayyan, ada puasa mutlak. Yang termasuk salat muayyan, salat tertentu, salat lima waktu. Muayyan. Muayyan bahwa itu salat subuh, muayyan bahwa itu salat zuhur, muayyan bahwa itu salat asar, muayyan bahwa itu salat maghrib, muayyan bahwa itu salat isya. Tertentu bahwa itu subuh dan seterusnya. Begitu pula termasuk salat muayyan, salat sunnah muayyan, seperti salat sunnah rawatib, salat sunnah rawatib yang mengikuti salat lima waktu, baik itu qabliyah atau ba'diyah. Nah, termasuk salat muayyan, salat sunnah witir, ya, salat duha, tahiyatul masjid. Nah, apalagi banyak istikharah, salat Id, jika mengatakan salat Id, salat sunnah. Nah, istisqa jika dikatakan sunnah. Yang lainnya yang sifatnya muayyan tertentu. Adapun salat mutlak itu hanya pada salat sunnah. Salat mutlak itu hanya pada salat sunnah. Ada namanya salat sunnah mutlak. Tatawwu' mutlak. Nafilah mutlaqah. Salat sunnah mutlak. Artinya tidak tertentu. Waktunya kapan saja dan tidak ada namanya. Karena bukan salat tertentu dia salat sunnah lepas mutlak, kapan saja waktunya asalkan bukan waktu terlarang, asalkan bukan waktu terlarang. Termasuk misalkan antara zuhur dengan asar, antara maghrib dengan isya, jika sempat mau salat sunnah mutlak, ini waktu asalkan bukan waktu terlarang. Artinya harus mengetahui waktu-waktu terlarang salat sunnah mutlak. Nah, sama seperti puasa sunnah mutlak itu, puasa sunnah kapan saja asalkan bukan hari yang diharamkan, dimakruhkan, dan selain puasa sunnah tertentu, bukan puasa Arafah, bukan puasa Asyura dan semisalnya. Jadi kapan saja, hari-hari apa saja, lepas mutlak asalkan bukan waktu hari terlarang berpuasa. Nah, difahami ya antara istilah muayyan dan mutlak. Nah, untuk salat-salat muayyan baik yang fardu maupun yang sunnah dari wajib spesifikasi ini ya menentukan salah satu dari salat-salat tersebut. Apakah dia salat dengan niat salat subuh? Apakah dia salat dengan niat salat isya? Atau ini salat dengan niat salat zuhur? Ataukah dia sholat dengan niat sholat tahiyatul masjid, atau dengan niat sholat witir, atau dua dan seterusnya, atau rawatib dan seterusnya. Nah, itu harus ditentukan. Jika tidak ada penentuan, tidak sah. Nah, sholat begitu saja tanpa menentukan sholatnya, apakah untuk sholat subuh, ataukah untuk sholat isya, ataukah untuk sholat witir, atau maka tidak bisa, tidak sah. Ini mazhab Hambali dan Syafi'i. Nah, dan ini diikuti, dipilih oleh Nawawi, Nawawi Ibn Qudamah. Nah, jika seseorang telah melakukan spesifikasi niat salah satu dari sholat-sholat tersebut sudah dia tentukan, itu sudah mencukupi, sudah mewakili dari niat, dari meniatkan bahwa ini sholat fardu, bahwa ini sholat sunnah, bahwa ini adaan. Apa artinya adaan? Ada, yakni dilaksanakan pada waktunya. Mewakili dari niat qada, bahwa ini adalah sholat yang diqadha, mewakili dari niat i'adah mengulang sholat, bahwa ini sholat yang diulang, itu sudah terwakili, sudah tercukupi dengan spesifikasi yang pertama tadi. Asalkan sudah menentukan pada niatnya bahwa saya akan, yakni yang dia ingat, ya, dia ingat dan dia mengetahui bahwa dia akan melaksanakan sholat maghrib, ya, dan tentunya dia mengingat dan mengetahui bahwa maghrib itu 3 rakaat, gitu. Misalnya dia berniat mengingat mengetahui bahwa dia akan sholat isya, dan tentunya sholat isya dia ketahui bahwa dia ingat bahwa itu 4 rakaat, maka dia pun memaksudkan itu apa yang dia ingat. Jadi dia sudah menspesifikasi. Nah, dia berdiri sholat, dia ingat bahwa dia hendak melaksanakan sholat witir 3 rakaat. Nah, maka dia pun maksudkan witir 3 rakaat. Itu saja yang dia niatkan. Dia spesifikasi saja seperti itu. Tanpa diharuskan, tanpa dipersyaratkan, harus meniatkan bahwa ini sholat wajib. Kalau 5 waktu tadi. Bahwa ini sholat sunnah pada witir atau yang lainnya. Bahwa yang saya laksanakan ini adaan lillahi ta'ala, bahwa ini qada, bahwa ini adalah sholat yang qada, mengqada, bahwa ini mengulang. Nah, itu semua sudah terwakili. Bagaimana bisa? Nah, penjelasannya, ketika seseorang menyatakan sholat yang hendak dia kerjakan, sholat subuh, dia sudah spesifikasi, tentukan bahwa niatkan sholat subuh. Otomatis jika sholat subuh mesti sholat fardu, tidak mungkin sholat sunnah. Nah, ketika dia meniatkan untuk sholat witir, otomatis itu sholat sunnah, karena sholat witir sholat sunnah, dan seterusnya begitu. Nah, ketika dia meniatkan sholat duhur di waktu duhur, dia meniatkan sholat duhur di waktu duhur, otomatis terniatkan apa? Bahwa itu adaan, artinya dikerjakan pada waktunya. Ketika dia berniat sholat duhur di waktu asar, karena dia punya utang sholat duhur, lupa atau tertidur, dia wajib qadha. Dia qadha di waktu asar, maka dia spesifikasi sholatnya yang dia niatkan adalah sholat duhur. Itu saja yang dia niatkan. Tapi dia laksanakan di waktu asar tadi. Nah, karena lupa, sebelumnya tertidur, baru bangun, selamat bangun. Otomatis terniatkan bahwa ini qadha. Karena dia kerjakan di luar waktu, otomatis berarti terniatkan qadha. Tidak mungkin adaan. Ketika dia sudah sholat duhur misalkan. Dia sudah sholat duhur. Nah, setelah itu baru sadar. Oh, tadi lupa wudu. Nah, lupa mandi junub. Ini dia pergi wudu atau mandi junub dulu. Nah, bersuci dulu. Kemudian dia berdiri lagi untuk sholat. Dia spesifikasi sholatnya sekarang, dia hendak sholat duhur. Itu saja yang dia niat. Otomatis ini mengulang. Nah, kan begitu. Namanya mengulang, menggantian yang tadi karena tidak sah. Nah, seseorang dia sudah sholat. Misalkan dia sudah sholat subuh atau dia sudah sholat isya, begitu. Kemudian dia datang ke suatu masjid untuk suatu urusan atau mampir. Nah, ternyata di masjid itu akan dikerjakan sholat berjamaah. Tadi dia sudah sholat subuh misalkan. Kemudian datang satu masjid. Masjid itu belum sholat subuh. Dia ada di situ, hadir di masjid itu. Nah, sunnah Nabi SAW disyariatkan ikut sholat lagi. Jangan duduk-duduk saja di luar. Atau pergi. Nah, pergi jalan-jalan kemana, nanti balik lagi. Menghindarlah. Jika hadir di masjid, kemudian ditegakkan sholat berjamaah, ada hadis Nabi SAW yang sahih, ikut sholat lagi. Ini namanya mengulang sholat. Jadi ketika dia ikut, ya, bertakbir bersama dengan imam, dia hanya menspesifikasi bahwa ini sholat subuh yang dia hendak kerjakan. Otomatis terniatkan bahwa ini mengulang sholat yang tentunya nilainya bukan nilai sholat wajib, tapi nilai sholat sunnah. Begitu pula jika dia sudah sholat isya, hadir di satu masjid, maka dia ikut bergabung. Spesifikasi bahwa dia ikut sholat isya bersama imam, berjamaah. Tentunya secara otomatis terniatkan ini mengulang. Dan ini bukan sholat wajib bagi dia, tetapi sunnah. Karena dia sudah sholat sebelumnya. Begitu, semuanya sudah terwakil. Jadi yang penting spesifikasinya yang pertama tadi, penentuan sholat tertentu tersebut. Sholat apa? Nah, ya, dan ini telah diterangkan oleh, ya, ditegaskan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Syarh Al-Mundhir bahwa spesifikasi sholat, penentuan sholat apa yang dari sholat tertentu itu sudah mewakili yang lainnya tadi yang sudah diterangkan. Nah, adapun sholat sunnah mutlak tidak butuh spesifikasi ini. Nah, yakni karena bukan sholat tertentu, tidak wajib spesifikasi yang menentukan sholat tertentu yang dikerjakan, karena ini sholat sunnah mutlak. Dan juga tidak diwajibkan menentukan, meniatkannya sebagai sholat sunnah. Nah, jika dia berdiri, dia hanya ingat, ya, mau sholat 2 rakaat, takdir dia. Maka itu jatuh sebagai sholat sunnah mutlak. Tanpa spesifikasi seperti itu, jatuh sebagai sholat sunnah mutlak. Dia hanya berniat mau sholat 2 rakaat, sudah takdir. Tanpa spesifikasi, sholat tertentu berarti jatuh sebagai sholat sunnah mutlak. Nah, ini telah ditegaskan oleh An-Nawawi. Dan menyatakan bahwa inilah yang masyhur pada kitab-kitab fuqaha Syafi'iyah. Dan An-Nawawi menyatakan bahwa inilah yang masyhur pada kitab-kitab fuqaha Syafi'iyah. Ini pula begitu pula penegasan Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni dan Ibnu Utsaimin dalam Asy-Syarh Al-Mundhir. Bahkan Al-Murdawi penulis kitab Al-Insaf dalam Al-Insaf mengatakan dia tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara fuqaha Hanabilah dalam masalah ini, bahwa untuk salat sunnah mutlak tidak butuh spesifikasi penentuan sholat dan penentuan sholat sunnah. Cukup meniatkan dia mau sholat 2 rakaat, maka itu jatuh sebagai sholat sunnah mutlak, sah. Nah, jika di tengah pelaksanaan sholat seseorang hendak mengubah niatnya, mengalihkan niatnya, ya, tidak bisa seseorang mengubah dari muayyan ke muayyan yang lain. Ya, misalnya dia lagi sholat fardu ini. Nah, lagi sholat fardu sendirian di masjid, misalkan sholat duhur. Nah, tiba-tiba datang rombongan jamaah atau ada orang lain masuk. Mereka masuk ke masjid sholat berjamaah. Sholat berjamaah afdol kan daripada sholat sendiri. Nah, dia pikir ingin ikut. Terus dia bermaksud sholat fardunya tadi kan muayyan, ya. Fardu kan muayyan. Salah satu waktu yang dilakukan sholat duhur. Dia berpikir mau bergabung. Kemudian dia, tapi dia tidak mau batalkan eksistensi sholatnya, dia mau pertahankan. Tapi dia mau alihkan, dia niatkan menjadi tahiyatul masjid misalkan. Ya, dialihkan jadi rotibah, seandainya dia belum rotibah tadi. Al-Muhim, dia mau rubah jadi muayyan yang lain, tidak bisa. Nah, tidak sah. Atau dia salah niat. Dia salah niat. Nah, dia sangka ini waktu asar, jadi dia ingat, wah ini waktu asar. Nah, atau dia sangka ini Iya. Itu asar misalkan, hanya dia sebelum takbir, ketika dia berangkat sholat, dia ingat ini waktu asar. Dia pun meniatkan sholat asar, padahal ini baru sholat luhur. Di tengah sholat sadar, baru sholat duhur ini. Baru sholat asar, dia ingin ubah. Eksistensi niatnya dia bertanggung, tapi dia ingin ganti menjadi, niat menjadi luhur gitu. Dialihkan dari muayyan ke muayyan yang lain, tidak bisa. Nah, jadi pengalihan niat dari muayyan ke muayyan tidak bisa. Baik muayyannya dari sholat fardu muayyan ke sunnah muayyan atau dari sunnah muayyan, ya, mau dialihkan ke fardu muayyan, yakni ke muayyan fardu, yakni dari sunnah muayyan ke fardu, tidak bisa. Nah, intinya beralih ke muayyan tidak bisa. Muayyan itu harus diniatkan dari awal, spesifikasinya dari awal. Adapun di tengah pelaksanaan mau diganti niat ke muayyan yang lain tidak bisa. Baik dari muayyan ke muayyan, ya, yang meliputi fardu atau sunnah jelas muayyan punya tidak bisa. Atau dari mutlak ke muayyan tidak bisa. Yang bisa satu, yang bisa dilakukan satu, muayyan ke mutlak. Dia tadi misalkan contoh dalam salat duhur dia di masjid. Tiba-tiba datang orang-orang mau salat berjamaah. Wah, lumayan salat berjamaah lebih besar pahalanya. Sementara dia terlanjur salat. Nah, bagaimana caranya? Terlanjur salat sudah dapat satu rakaat, dua rakaat misalkan. Ini baru masuk berjamaah, mau ikut supaya pahalanya lebih besar. Tapi kadung salat, niat salat fardu dia. Nah, maka di sini bisa mengalihkan niat diubah jadi apa? Mutlak. Niatkan jadi salat sunnah mutlak. Ya, diubah jadi salat sunnah mutlak. Nah, bernilai salat sunnah mutlak. Lanjutkan sampai selesai, supercepat. Nah. Ya, setelah itu gabung. Nah, karena kalau dibubarkan begitu saja sayang, tidak dapat pahala. Iya kan? Sebaiknya diselesaikan. Nah, sebaiknya diselesaikan. Nah. Tapi diganti niatnya menjadi salat sunnah mutlak. Difahami? Jadi dihafalkan, mengubah niat di tengah pelaksanaan salat dari muayyan, mengubahnya ke muayyan tidak bisa. Dari muayyan ke muayyan, dari mutlak ke muayyan tidak bisa. Yang bisa sebaliknya, diubah ke mutlak seperti contoh tadi. Tapi maksudnya mengubah muayyan ke mutlak itu ya, maksudnya pembahasannya seperti contoh tadi. Adapun tidak ada kebutuhan seperti itu, buat apa mengubahnya? Nah, muayyan lebih utama daripada mutlak. Tapi jika butuh seperti tadi yang disebutkan oleh ulama pada surah tadi. Nah, ini disebutkan oleh na'am al-Imam Syafi'i. Nah, kata Syafi'i sebenarnya dinukil dalam al-Majmu', "Idza dakhala fil fardhi." Nukilkan statement Syafi'i, "Idza dakhala fil fardhi fi fardhi al-waqt." Apabila dia masuk mengerjakan salat fardu yang hadir waktunya. Apakah duhur misalkan tadi contoh yang disebutkan. Munfaridan, dengan niat salat sendiri. Thumma arada dukhula fi jama'atin. Kemudian dia ingin masuk bergabung ke jama'ah. Ini datang beberapa orang masuk masjid misalkan salat berjama'ah. Tadinya dia sendiri kan. Nah, dia ingin bergabung supaya afdol, pahalanya lebih besar. Ustuhibba ayutimmaha rak'ataini wa yusallima minha. Maka disukai, mustahab. Jadi jangan bubarkan. Kalau dibubarkan sayang, tidak dapat pahala karena tidak sempurna. Maka mustahab lebih baik daripada dia bubarkan, lebih baik dia ubah niatnya menjadi sunnah mutlak 2 rakaat. Kemudian dia salah. Fatakunu. Nah. Fatakunu nafilatan. Maka bernilai nafilah bagi dia. Yani nafilah mutlak. Sunnah mutlak 2 rakaat tadi. Nah. Fa'illam yaf'al. Apabila dia tidak melakukan itu, ustahibba ayyaqta'ahuma ayyaqta'aha. Apabila dia tidak mau mengalihkan seperti itu, maka tetap dikatakan mustahab bagi dia membubarkan, dalam arti afdol dia bubarkan daripada dia lanjut. Nah, jika dia lanjut dapat pahala salat sendiri, padahal salat fardu afdal berjamaah, maka mustahab, mustahibba na'am ayat ta'ha, disukai dia memutus niat, memutus eksistensi niatnya, yani niat membubarkan salatnya keluar, summa yasta'nifaha fil jamaah, kemudian dia mengulangi, yakni dia mulai dari awal bersama jamaah sehingga lebih afdal. Ya, salat fardunya itu dia laksanakan secara berjamaah. Nah, ini kita masuk ke sudah kalian dengar. Nah, tambahan faedah menurut An-Nawawi, ya, melanjutkan dalam Al-Majmu'. An-Nawawi mengatakan, ini praktek ucapannya Syafi'i tadi, hadza fima idza kana qad baqiya min salatihi aktsaru min rak'atayn. Aktsaru min rak'atayn. Ini apabila masih tersisa dari salatnya lebih dari 2 rakaat. Ini penempatan praktek ucapan Asy-Syafi'i tadi, kata Nawawi, hadza fima idza kana qad baqiya min salatihi aktsaru min rak'atayn. Apabila masih tersisa lebih dari 2 rakaat. Misalkan baru saja mulai, masih pada rakaat pertama, atau baru dapat satu rakaat, masih di rakaat kedua. Nah, berarti kan masih 3 rakaat yang hendak dia lakukan, iya. Nah, baru lewat satu atau baru di awal. Maka sebaiknya alihkan menjadi salat sunnah mutlak 2 rakaat salam terus bergabung dengan jamaah. Baik. Fa in kana al-baqi duna dhalik. Adapun jika yang tersisa dari salatnya lebih sedikit dari itu, yakni dia sudah pada rakaat yang ketiga, tersisa 2 rakaat, tinggal sedikit, atau tersisa 1 rakaat, menurut An-Nawawi ustahibba ayyutimmaha, sebaiknya dia sempurnakan saja, summa yu'idaha, kemudian dia ulang ma'al jama'ah. Nah, yakni ada perbedaan antara sedikit perbedaan antara keterangan Syafi'i dan An-Nawawi. Syafi'i mengatakan intinya, jika ya itu tadi ya, jadi memang belum melewati 2 rakaat. Nah, sama keterangan Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti juga begitu. Nah, jika dia masih pada rakaat pertama, ya, atau pada rakaat kedua, atau sedang tasyahud pertama. Nah, sedang pada tasyahud pertama, kemudian datang jamaah salat, kelas. Dia ubah niatnya mutlak, tasawuf pertama itu dia selesaikan, kemudian salam jadi 2 rakaat saja terus bergabung. Adapun jika dia tidak mau melakukan itu, ya, Syafi'i mengatakan dia hentikan, dia selesai, dia putus, ya, bubarkan terus bergabung. Nah, Ini surah ini mungkin ya, mungkin kita bisa satu ketika bisa menghadapinya, ya bisa terjadi pada kita sehingga kita butuh ilmunya. Nah, waktu ya, kita cukupkan sampai di sini. Baik. Nakdzi barakallahu fiik. Subhanallahi walhamdulillah.